Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan dalam membaca kitab Al-Kaba'ir. Pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk pada dosa yang ke-47 berkaitan dengan nusyuzul mar'ah 'ala zawjiha, maksiatnya seorang istri kepada suami. Setelah kita baca sedemikian banyak keterangan dari beliau yang menunjukkan haramnya istri melawan suami, tentunya ketika suami perintahnya tidak melanggar syariat. Ini kaidah umum, karena Rasulullah menyatakan la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika perintahnya melanggar al-khaliq atau menantang Allah Subhanahu wa taala. Innama ta'atu fil ma'ruf, kata Rasulullah, sesungguhnya tak lain bolehnya manusia yang satu mentaati manusia yang lainnya adalah dalam hal yang ma'ruf, yang baik. Sehingga istri mentaati suami dalam hal-hal yang tidak melanggar syariat, ya. Apalagi perintahnya sesuai dengan syariat. Apalagi perintahnya itu adalah perintah syariat. Lawang yang mubah saja, kalau suami yang perintah, maka hal itu menjadi wajib bagi seorang istri untuk memenuhinya. Namun di sisi lain, kaum muslimin yang kami muliakan, seorang suami pun dituntut berbuat baik kepada istrinya. Disebutkan dalam pembahasan kita yang terakhir, faslun, wa idza kanat al-mar'atu ma'muratan bi ta'ati zawjiha wa bi talabi ridahu faz-zawju aydan ma'murun bil ihsan ilayha wa lutfi biha wa as-sabri 'ala ma yabdu minha min syukhulukin wa ghayrihi wa isaliha haqqiha min nafaqati al-qiswa wal 'ashrati al-jamila liqaulihi ta'ala wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Al-Imam Adz-Dzahabi membuat satu pasal, pasal tentang apabila seorang wanita itu diperintahkan untuk mentaati suaminya dan untuk senantiasa mencari ridhonya, maka suami pun demikian. Kalau istri, sedemikian hadis yang telah kita baca, memerintahkan kewajiban mentaati suaminya, maka demikian pula dengan suami pun diperintahkan untuk berbuat baik kepada istri. Berbuat baik itu diungkapkan oleh Imam Dzahabi. Yang pertama, al-ihsan ilaiha. Al-ihsan. Al-ihsan masuk padanya semua bentuk kebaikan. Kebaikan tutur kata, kebaikan keinginan, kebaikan bergaul, kebaikan, kebaikan. Hal-hal yang baik yang disebutkan secara syar'i, maka masuk pada lafaz al-ihsan. Kemudian wal-lutfi biha, lemah lembut. Kita, wahai para suami, diperintahkan untuk lemah lembut. Bukan kita semena-mena sebagai pemimpin, lawang saya kan pemimpin rumah tangga, ya semena-mena. Tidak, bukan seperti itu. Seorang pemimpin ketika dia berbuat kasar, itu pun dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pemimpin bukan berarti dia kasar terhadap yang dipimpin. Bahkan seorang pemimpin itu dituntut untuk berlemah lembut terhadap yang dipimpin, dalam hal ini suami kepada istrinya. Kemudian yang ketiga kata beliau, wasabri ala ma yabdu minha, seorang suami hendaknya dia bersabar terhadap hal-hal yang muncul dari istrinya. Misal min su'i khuluqin, jeleknya tingkah laku umpamanya. Yang namanya manusia kadang baik, tapi kadang juga kalau lagi dalam kondisi error juga. Dalam kondisi sedikit ada apanya, itu muncul hal-hal yang tidak menyukai, hal yang tidak disukai. Omong inilah, kata-kata inilah, bersikap inilah, sewotlah. Maka seorang suami dalam menghadapi yang seperti ini, dia dituntut untuk bersabar. Kadang juga wa ghairihi, seorang suami dituntut untuk sabar terhadap hal lain yang muncul dari istrinya. Mungkin ketika nazar awal mau menikahinya itu sempurna semua. Karena lagi jatuh cinta. Sempurna semua. Tapi suatu hari ketika sudah berlalu sebulan, dua bulan, tiga bulan, ada beberapa hal yang ada dalam tubuhnya yang bagi dia kurang sempurna umpamanya. Maka hal ini pun agama memberikan tuntutan kepada seorang suami, hendaknya dia bersabar karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakannya seperti itu. Demikian pula wa isaliha haqqiha. Yang berikutnya kata beliau, seorang suami berbuat baik kepada istrinya adalah dengan memberikan hak-haknya. Memberikan hak-hak istri. Minan nafkah. Misalnya seperti nafkah. Nafkah. Memberikan nafkah. Wal kiswah. Memberikan pakaian. Wal usyratil jamilah. Dan bergaul dengan pergaulan yang baik. Bergaul dengan pergaulan yang baik. Hal ini semuanya masuk pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Ini adalah aturan syariat yang mengatur para laki-laki. Bukanlah berarti mereka itu sebagai pemimpin kemudian semena-mena kepada para istri, memanfaatkan dalil-dalil yang menunjukkan suami itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hadapan istrinya. Seperti yang kita telah baca dalam pertemuan kemarin, disebutkan oleh siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Kalau seandainya saking besarnya, kata beliau, saya bacakan aja. Ya masyaran nisa, law ta'lamunna bihaqqi azwajikunna alaikunna لجعلت المرأة منكن تمسع الغبار على قدم زوجها بخد وجهها. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau seandainya kalian wahai para wanita mengetahui betul-betul hak para suami, sungguh kalian wahai para wanita sangat layak sekali membersihkan debu pada dua telapak kaki suamimu dengan menggunakan pipi wajahmu. Bukan dengan menggunakan keset atau sulak, tapi menggunakan pipi wajahmu. Ini menunjukkan hak suami sangat besar yang harus diperhatikan oleh para istri. Jangan berperilaku suami malah justru seperti, jangan berperilaku istri seperti suami dalam rumah tangga. Beda, laki-laki didudukan sedemikian rupa dalam syariat, dan istri pun didudukan sedemikian rupa dalam syariat. Ya? Namun walaupun demikian, sekali lagi, suami bukan berarti seorang yang diperbolehkan semena-mena terhadap para istrinya. Kita lihat hadisnya, sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ibn Majah, dan Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam musnadnya. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ala wastausu bin nisa'i khaira fa innahunna awanun 'indukum laysa tamlikuna minhunna shay'an ghayra dhalik illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinatin fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna darban ghayra mubarrihin fa in ata'nakum faladabuhu 'alayhinna sabila ala inna lakum 'ala nisa'ikum haqqan wa lin nisa'ikum 'alaykum haqqan فَأَقُهُنَّ عَلَيْكُمْ أَن تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ وَحَقُّكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُوَاطِئْنَ فُرُوشَكُنَّ مِمَّنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, "Ala wastausu bin nisa'i khaira." Ketahuilah, hendaknya kalian wahai para suami menasihati istrinya dengan kebaikan. Bentuknya suami kepada istri menasihati, mengingatkan, mengarahkan. Jangan dibiarkan ketika adanya seorang istri yang mulai dia salah jalan, membentak suami umpamanya, ya, mulai salah jalan, menentang perintah suami. Kalau itu dibiarkan, syaitan akan semakin mengompori. Jadilah istri tersebut semakin senang kalau dia bersikap seperti itu. Apalagi kalau suaminya punya tipikal kalah. Awal mungkin mengalah. Tapi begitu istrinya semakin dia kencang marahnya, semakin istrinya itu semakin dia mengingkari keinginan suami dan suaminya semakin kalah, syaitan gampang sekali yang seperti ini membikin wanita tersebut untuk melakukan nusyuz. Dibikin senang di hati wanita itu untuk melihat suaminya tunduk di hadapan dia. Ini berbahaya. Jangan sampai terjadi. Maka Rasulullah mengingatkan wahai para suami, istausu bin nisa'i khaira. Hendaknya kalian senantiasa memberikan nasihat-nasihat kepada para istri. Diingatkan, diingatkan hak tentang suami. Diingatkan bahaya nusyuz yang akan merusak dia dalam menyikapi suaminya. Ya, sehingga kita tidak boleh membiarkan istri itu melanggar syariat. Kalau kita, wahai para suami, membiarkan para istri kita melakukan dosa, kita itu akan terkena dosa dayuth. Finar juga, masuk neraka juga. Sehingga dalam menyikapi istri itu, tidaklah dengan syiddah keras, dihardik, dicaci maki, bukan. Kalau seperti itu, lebih parah lagi nanti. Akan disebutkan Rasulullah, khuliqna min dhil'in, wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Tulang rusuk yang paling bengkok, yakni tulang rusuk yang paling bawah. Ini dia. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, in dhahabta tukimuha kasartaha. Kalau kamu terlalu kencang dalam meluruskannya, itu akan patah. Namun kalau kamu membiarkannya, la yazalu iwajan, akan terus menerus wanita itu dalam kondisi bengkok. Ini fitrahnya wanita. Sehingga kadang muncul dari istri kita begini begitu, yaitulah yang namanya wanita. Muncul akhlak seperti ini, peringai seperti itu, yang kita kadang kaget, kemarin masih mesra, sekarang sudah mulai bentak, sewot, ya. Yang seharusnya ketika suami berbicara, para istri aturannya adalah diam, sekarang sudah mulai suami baru ngomong dua kata, istrinya sudah 10 kata. Kondisi seperti ini disikapi dengan sikap secara syar'i. Memang wanita itu seperti itu. Kadang muncul hal-hal yang seperti itu. Memang karena diciptakan dari apa? Tulang rusuk yang bengkok. Maka para suami bukan berarti mendiamkannya. Karena kalau mendiamkannya akan terjadi apa sekali lagi? Dia akan semakin nikmat dengan hal itu. Semakin enjoy dia. Semakin gemar melakukannya. Karena dia telah berhasil menundukkan suaminya. Ya? jangan dibiarkan. Bahkan Rasul mengatakan istausu bin nisa khaira, hendaknya kalian senantiasa menasihati dan mewasiati para wanita itu dengan kebaikan-kebaikan. Fa innahunna iwanun indakum, karena sesungguhnya para wanita itu adalah awanun, yakni asiratun. Awanun artinya asiratun, tawanan. Para wanita atau istri itu adalah tawanannya suami. Namun tidak berarti memberikan pengertian tawanan seperti di zaman Romusa, zaman dulu kala, bukan. Ya, tapi yang dimaksudkan dengannya para istri itu adalah di bawah kendali suami, sebagaimana tawanan di bawah kendali para penguasa. Ini kondisinya seperti itu. Ya, sehingga kalau suami sudah benar mengatur, istri kok tidak terima, disitulah haknya suami, bahkan dituntut suami untuk meluruskan istrinya. Laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dhalik, kalian wahai para suami tidak memiliki kekuasaan selain itu, yakni selain penguasa kepada tawanannya. Illa, kecuali jikalau para istri itu melakukan sebuah kemaksiatan yang nyata. Sehingga kalau dalam kondisi baik-baik saja, maka istri itu disikapi dengan yang baik sekali. Apakah ada dalilnya? Akan kita baca nanti. Khairukum khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik dalam menyikapi istrinya. Laki-laki yang baik adalah laki-laki yang bersikap baik kepada keluarganya, yakni istrinya. Kalau istrinya baik, kalau kita bikin skor, istrinya baik sampai angka 8. Suami berbuat baik sampai angka 10, bahkan lebih. Istri berbuat baik lagi, mengembirakan suaminya lagi, suami pun lebih baik lagi kepada istrinya. Bisa dipahami hadirin? Seperti itu. Ya, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Sekali lagi, suami juga tidak boleh numpang anget dengan hadis yang telah kita baca. Istri sudah capek merawat anak, ini itu, suaminya tetap nuntut yang lebih, yang sekiranya istri kerepotan yang luar biasa. Ini bukan yang terbaik. Ini dia. Ini bukan yang terbaik. Lihat situasi istri, sudah berbuat baik masya Allah, rumah terawat, pakaian rapi, anak sudah pada makan. Suami pun hendaknya berbuat baik lebih dari istrinya. Hah? Kecuali kalau para istri itu melakukan sebuah dosa yang jelas. Dosa misalnya menentang suami, mulai muncul gelagat yang seperti itu. Maka kita telah lewati satu ayat dalam awal pembahasan kitab ini, yakni dalam surat apa? An-Nisa ayat yang ke-34. Allah berfirman, faiduhunna, nasihati mereka. Ini langkah pertama. Kemudian kalau sudah dinasihati kok tetap, fahjuruhunna fil madaji'i, dipisah ranjang, supaya istri itu merasa bahwa suaminya sedang menyikapi dia. Tak lain suaminya menyikapi dia agar dia kembali kepada kebaikan. Memisah ranjang itu bukan bentuk kezaliman. Karena perilaku suami memisah ranjang istrinya disyariatkan dalam Islam ketika istri melakukan pelanggaran. Sehingga kalau seandainya istrinya baik-baik saja, ya jangan kamu berpaling dan memisah ranjang. Gak ada masalah kok. Nah ini dia. Bisa dipahami hadirin yang menonton. Ya? Kalau seandainya masih tetap seperti itu, sudah diambil langkah yang kedua, dipisah ranjang kok tetap seperti itu, maka kata beliau, wadribuhunna darban ghairu warihin, pukullah istri tersebut dengan pukulan yang tidak melukai, sekedar bentuk mengingatkan. Ya, dan ini tidak termasuk KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, karena memang pukulannya tidak pakai apa, kayu, ya bukan, pakai rotan, pakai besi, bukan. Pukulan yang sekiranya dengan pukulan itu wanita merasa, "Ke, bojoku lagi kesuh, bro aku." Cukup dengan itu, istri akan memahami. Kadang kalau dipisah ranjang kan pikirannya, ini suamiku lagi kepengen turu kambi anak endean. Kurang paham. Masih tetap kayak gitu. Dipukul punggungnya. Tep, kamu salah. Loh, kok salah? Ditahu nasihati. Kemudian kata beliau, fa'in ata'nakum faladabhu 'alaihinna sadila. Kalau seandainya istri tersebut setelah dilakukan terapi tadi, dinasihati dulu, dipisah ranjang, kemudian dipukul dengan pukulan yang tidak melukai, kemudian sadar bahwa dia itu dalam kondisi salah, kemudian dia memperbaiki diri, fala tabghu 'alaihinna sabila, maka jangan kamu melakukan hal yang lainnya. Artinya, sudah, istri sudah menjadi baik, maka lakukan sikap yang terbaik pula. Jangan kamu berlebihan lagi, mengungkit-ungkit lagi, menjelek-jelekannya, memakinya, mencercanya. Atau suatu hari kalau terjadi petaka lagi, kemudian yang dulu-dulu diingatkan, wah pancen kadian ge, diingat-ingat yang dulu, wis pirang tahun, 10 tahun, diungkit-ungkit. Bien, kawit awal bojo kayak gitu. Ini suami kurang adab. Suami yang tidak baik. Istri sudah berbuat baik, sudah taubat, sudah minta maaf. Itu jangan diungkit-ungkit lagi. Bisa dipahami kaum muslimin? Jangan diingat-ingat lagi. Kalau ada masalah, ya masalah yang sekarang ini dihadapi. Fa'in ata'nakum fala tabu 'alaihinna sabila. Kalau istri itu sudah taat kepada kalian, wahai para suami, maka janganlah kamu melakukan hal-hal yang salah dalam menyikapi mereka. Ala innalakum ala nisaukum haqqan. Ketahuilah sesungguhnya kalian memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh para istri. Demikian pula walinisaikum alaikum haqqan. Para istri juga memiliki hak atas kalian, wahai para suami. Fahakuhunna alaikum antuhsinu layhinna. Adapun hak para istri yang harus dipenuhi oleh para suami adalah hendaknya para suami berbuat baik kepada para istri. Fikiswatihinna wa ta'amihinna, dalam hal pakaiannya dan makanannya dan hal-hal yang lainnya. Wahakum alihin alla yuati'na furushakum mantukrohun. Adapun hak kalian yang wajib ditunaikan oleh para istri kalian, diantaranya adalah jangan sampai adanya orang lain yang dipersilahkan tidur di atas ranjangmu, dan janganlah memberikan izin kepada orang lain untuk masuk ke dalam rumahmu yang kalian benci. Ya, ini hadis yang menerangkan tentang wajibnya berbuat baik kepada istri. Dalam sebuah riwayat disebutkan, khairukum altafukum bi ahli. Khairukum altafukum bi ahli. Wa kana Rasulullah syadidul lutfi bin nisa. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling lembut terhadap para istri. Paling lembut, alt. Paling apa? Paling lembut. Dengan berbagai macam kelembutan, dengan berbagai macam pengertian yang terdapat dalam kata-kata al-lutfu. Kemudian beliau menyebutkan beberapa riwayat yang tidak disebutkan takhrijnya, maka kita melewatinya.